tertegun ku memandangmu saat kau tinggalkan ku menangis. Bodohnya aku mengharapku, jelas sudah tak kau mestinya tak ku sadari berapa perih cinta tanpa balasan. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kau melukai. Terima kasih.